Dengarkanlah aku dan tataplah mataku. Tak pernah terbayang di hidupku bertemu wanita sepertimu. Pejamkan matamu saat ku memelukmu. Tak pernah sebelumnya diriku dapatkan wanita sepertimu. Sadarkan aku, bangunkan tidurku. Jika ini sekedar hayalan dan mimpi indahku, genggam tanganku, peluklah diriku. Apabila ini nyata, biarlah sampai ujung usiaku. Sandarkan hatimu biar ku menjagamu. Percayakan aku di hidupmu, menjaga dirimu di hidupku. Sandarkan aku, bangunkan tidurku. Jika ini sekedar hayalan dan mimpi indahku, genggam tanganku, peluklah diriku. Apabila ini nyata, biarlah sampai ujung usiaku. Kau tahu masa laluku, ini tak mudah untukku. Tapi bersamamu aku takkan ragu. Sadarkan aku, bangunkan tidurku.